السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. والحمد لله pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian rutin kita yang membahas tentang adab-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Sahihul Adabil Mufrad. Terakhir kita sampai kepada hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu pada hadis yang ke-150 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tiga golongan yang mendapatkan pahala dua kali. Seseorang dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah seorang budak yang taat kepada Allah dan menegakkan hak-hak dari tuannya. Dan yang ketiga adalah seorang yang memiliki budak wanita yang dia berkumpul dengannya dan dia memberikan ilmu kepadanya dan memberikan atau mengajarkan adab, lalu setelah itu dia bebaskan dari perbudakan dan dia nikahi. Maka ketiga golongan ini kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falahu ajran, dia mendapatkan dua kali pahala. Kita lanjutkan ke riwayat yang berikutnya. Wa fi riwayatin ukhra anhu qala, dan dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, المملوك الذي يحسن عبادة ربه, seorang budak yang dimiliki, budak orang itu disebut juga al-mamluk, yang artinya dimiliki, karena yang namanya budak dia berstatus sebagai harta. Oleh karena itu apabila seorang memiliki budak, ketika dia meninggal, maka budaknya termasuk di antara harta warisan, karena dia termasuk dari harta peninggalan seseorang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang budak alladhi yuhsinu ibadata rabbih, yang baik dalam beribadah kepada Rabb-nya. Jadi al-ihsan, ketika dia beribadah kepada Rabb-nya maka dia baik. Yang dimaksud dengan baik yaitu menjalankan ibadah tersebut dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, menyempurnakan rukun-rukunnya. Dia mendatangkan ibadah tersebut sebagaimana yang diperintahkan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ikhlas dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan ibadah tersebut. Wa yu'addi ila sayyidihi alladhi furidu alaihi min at-ta'ati wa nasihati. Lalu dia menjalankan dan taat kepada tuannya yang telah diwajibkan atasnya untuk taat dan untuk memberikan pelayanan. Yang dimaksud an-nasiha di sini adalah khidmah, memberikan pelayanan kepada tuannya. Lahu ajran, maka dia mendapatkan dua kali pahala, pahala ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah pahala taatnya dia kepada tuannya, majikannya. Hadis ini sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan telah kita jelaskan makna dari hadis ini ketika kita membacakan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya. Kemudian kita masuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-89 dari kitab Sahihul Adabil Mufrad. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah bin Bardizba Al-Ju'fi Mawlahun Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Bab Al-Abdu Ra'in, bab budak itu adalah seorang penanggung jawab. Yang dimaksud ra'in yaitu al-hafiz, yang memelihara, ya, dan amanah di dalam menjalankan apa yang dia tegakkan. Itu yang dimaksud ra'in. Oleh karena itu biasa kita terjemahkan ra'in ini pemelihara atau bertanggung jawab amanah di dalam menjaga apa yang dia wajib untuk pelihara dan menjaganya. Maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan bahwa masing-masing dari manusia itu memiliki tugas yang wajib untuk dia tunaikan. Dan masing-masing dari manusia itu mereka adalah pemelihara, yang mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dipeliharanya. Masing-masing dari manusia itu adalah pemimpin, yang masing-masing tentunya memiliki ruang lingkup tersendiri dalam apa yang harus dia pimpin dan yang dia pelihara. Maka seorang budak ra'in dalam ruang lingkupnya tentunya. Seorang kepala negara, pemimpin sebuah negeri, dia adalah ra'in terhadap rakyatnya. Demikian pula seorang pemimpin rumah tangga, dia ra'in terhadap yang dia pimpin dalam rumah tangganya. Seorang wanita sebagai seorang istri juga demikian. Dia seorang ra'iyatun, pemelihara, penjaga, yang dia harus amanah dalam menegakkan apa yang wajib untuk dia pelihara. Maka demikian pula seorang hamba. An Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, setiap dari kalian itu adalah seorang pemelihara yang dia harus amanah terhadap apa yang wajib untuk dipeliharanya. Dan setiap dari kalian akan ditanya, akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia pelihara itu. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum terlebih dahulu, kullukum ra'in, kalian semuanya, siapapun, laki-laki, wanita, yang tua, yang muda, naam, mereka semuanya adalah seorang ra'in, seorang pemelihara dalam ruang lingkupnya masing-masing. Ada yang ruang lingkupnya kecil, ada yang besar, dan ada yang lebih besar lagi. Nah, sehingga masing-masing dari mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dia pelihara itu, apa yang harus dia pimpin, yang dia jaga, yang dia harus amanah dalam menjalankannya. Maka di sini Rasulullah SAW memperingatkan agar kemudian kita mengingat siapa diri kita. Kita ini siapa? Status kita dalam kehidupan sebagai apa? Kalau kita sebagai kepala negara, maka kita termasuk dalam hadis ini pula. Kita lihat mana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara. Apa kewajiban-kewajiban sebagai seorang pemimpin? Ketika dia memimpin rakyatnya, dia harus berbuat adil. Dia harus amanah. Dia harus menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau dia sebagai pemimpin rumah tangga, maka dia perhatikan bahwa dia juga seorang ra'in, seorang pemelihara yang dia harus menjaga, memelihara keluarganya dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang menyebabkan mereka terlantar, dan demikian seterusnya. Kalau kita sebagai seorang wanita, lihat status kita sebagai apa? Sebagai seorang istri, maka juga punya tanggung jawab, sebab dia pun sebagai ra'iyah, pemelihara, yang dia harus amanah terhadap apa yang telah dia pelihara. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, maka yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara rinci. Fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang pemimpin yang memimpin manusia, maka dia adalah seorang pemelihara, dan dia akan ditanya di hadapan Allah tentang pemeliharaannya itu, apa yang telah dia pimpin itu. Maka ini tanbih bagi seorang pemimpin, bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Menjadi seorang kepala negara, mungkin seorang merasakan kenikmatan di dunia. Ketika dia menjadi kepala negara, dia merasakan berbagai macam kenikmatan dunia, tapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, akibatnya di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan Abdurrahman bin Samurah. Beliau mengatakan, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in u'tita min ghairi mas'alatin u'inta 'alayha, wa in u'tita 'an mas'alatin wukilta ilayha. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu minta jabatan, jangan kamu mencalonkan diri untuk menjadi pejabat, jangan kamu menjadi caleg, jangan kamu jadi capres, bikin habis uang. Nah, habis uang belum tentu terpilih lagi. Walaupun sudah terpilih, belum tentu Allah Subhanahu wa taala mau menolong dia, karena dia yang mencalonkan dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apabila engkau diberikan kursi kepemimpinan tersebut tanpa kamu minta, maka engkau akan ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kamu diberikan kursi kepemimpinan itu karena kamu memang minta, kamu yang mencalonkan diri, maka diserahkan kepada-Mu, Allah berlepas diri. Nah, Allah Azza wa Jalla berlepas diri. Penyesalan pada hari kiamat, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, namun kalau seorang itu sebagai amir, sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, lalu dia menjalankan hak-hak Allah, dia taat kepada Allah, dan dia menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan bersikap adil di antara manusia, ini keutamaan tentunya yang dia dapatkan. Kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merupakan contoh. Kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merupakan contoh. Demikian pula al-khulafa'ur rasyidun secara umum. Nah, khilafah Umar bin Abdul Aziz demikian pula. Ya, kalau dia bersikap adil, keutamaan yang dia dapatkan. Lihat mereka itu, al-khulafah itu mereka menjadi khalifah bukan karena permintaan mereka, mereka yang ditunjuk. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu, ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Ansar mereka berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah untuk memikirkan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sempat terjadi keributan. Waktu itu yang datang adalah dari kalangan Ansar. Mereka mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan, kalau begitu kami menetapkan dari kalangan Ansar ada pemimpin sendiri, dari kalangan Muhajirin ada pemimpin sendiri. Ini pendapat yang sangat berbahaya kalau sampai diputuskan demikian. Muhajirin punya amir sendiri, Ansar punya amir sendiri, akan terpecah kaum muslimin. Datanglah Abu Bakar Siddiq bersama Umar bin Khattab, bersama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhum. Nah, untuk mencegah terjadinya perpecahan ini. Nah, maka Umar bin Khattab hendak berbicara. Setelah dia mengucapkan beberapa patah kata, ditahan oleh Abu Bakar Siddiq. Sudah. Ya. Saya yang berbicara. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menjelaskan kedudukan Muhajirin dan kedudukan Ansar. Beliau mengatakan, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami ini dari kalangan Muhajirin adalah pemimpin, sedangkan kalian itu adalah pendamping-pendamping kaum Muhajirin. Sehingga yang berhak untuk menjadi amir adalah dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Maka pada saat itulah Abu Bakar Siddiq mengatakan, silakan kalian membaiat Umar atau membaiat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Beliau tidak mengatakan silakan kalian membaiat saya. Ya. Lebih cepat, lebih baik. Naam. Hah? Tidak demikian. Ketika beliau mengatakan silakan kalian baiat Umar atau Abu Ubaidah, segera Umar berdiri dan beliau mengatakan la bal nubayyuka, lebih pantas kami membaiatmu, anta sayyiduna wa anta khairuna wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah pemimpin kami, engkau yang terbaik dari kami, engkau orang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kami. Maka pada saat berbaiatlah Umar, Abu Ubaidah diikuti oleh kaum Ansar dan terjadilah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Jadi itu tanpa permintaan Abu Bakar, Umar bin Khattab demikian pula. Itu adalah penyerahan tampuk khilafah dari Abu Bakar Siddiq, beliau berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan begitu seterusnya. Nah, mereka bukan orang yang gila kekuasaan. Ya, karena berat ya akhwan. Menjadi pemimpin. Nah, memimpin rumah tangga saja kadang-kadang kita masih enggak becus. Iya kan? Memimpin rumah tangga saja enggak becus. Nah, ngajari istri aja repot. Ini mau mengajari umat. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika terluka mendekati kematiannya, beliau telah memerintahkan 6 orang dari kalangan para sahabat al-muhajirin, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Rasulullah ridha kepada mereka. Maka ditunjuklah 6 orang ini. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwab, Talha bin Ubaidillah, ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika Umar bin Khattab menunjuk 6 orang ini, ada di antara yang hadir mengatakan, sebaiknya kamu mengangkat Abdullah bin Umar saja yang menjadi khalifah. Maksudnya anak beliau. Ya. Sebaiknya dia saja yang menjadi khalifah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ma radtullah bihadha. Aku tidak menghendaki hal ini dan aku tidak menghendaki kepada Allah terhadap hal ini. Bagaimana saya akan mengangkat Abdullah bin Umar menjadi khalifah? Lah dia dalam hal mentalak istrinya saja enggak becus. Ya. Dalam hal mentalak istri saja enggak becus, gimana dia akan mengurusi umat? Karena memang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar ini sempat mentalak istrinya dalam keadaan salah. Karena dia mentalak istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Nah, berita ini ketika sampai kepada Umar bin Khattab, Umar merasa aneh. Ini gimana? Nah, anak saya ini. Jadi dia ngurusi anaknya sudah menikah. Nah, mana kok dia menikah? Kayaknya enggak, ada yang enggak beres. Dia menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya haid. Maka untuk meyakinkan, dia datang kepada Rasulullah. Jadi yang bertanya itu Umar bin Khattab, bukan Abdullah bin Umar yang melakukan. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ceritakan bahwa anaknya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Murhu falyuraji'ha." Perintahkan dia kembali. Rujuk. Nah, karena tidak diperbolehkan. Makanya kalau mau menceraikan istri, lihat dia dulu, ya. Jangan asal marah, anti-tari. Kamu saya cerai. Sudah, kita cerai saja. Gak mikir-mikir, dia itu dalam keadaan apa itu? Halal gak? Boleh gak? Tolak itu ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Ya. Nah, tolak yang tidak pada tempat yang disyariatkan itu disebut tolak bid'i. Tolak bid'ah. Termasuk diantara ketika menceraikan istri dalam keadaan haid. Nah. Nah, yang menjadi syahid di sini bahwa Umar bin Khattab mengatakan, lah, dia ngurusi istrinya saya ketika dia menceraikan gak becus, bagaimana dia akan memimpin umat untuk menjadi khalifah. Nah. Menunjukkan bahwa beliau bukan gila kekuasaan. Bukan untuk memelihara keturunan jadi pemimpin. Nah. Ya. Beliau tidak marah, oh iya. Saya punya anak ya. Kenapa bukan anak saya saja yang jadi pemimpin? Tidak sama sekali. Subhanallah. Tapi bagi seorang amir, apabila dia adil, menegakkan hukum Allah, bersikap adil terhadap rakyatnya, keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan mereka termasuk di antara 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adil, seorang imam yang adil. Wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, dia juga pemelihara yang dia harus menjaga keluarganya, dan dia akan ditanya tentang pemeliharaannya ini. Apakah dia telah mendidik keluarganya? Masing-masing dari kita ya ikhwan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita terhadap keluarga kita? Nah, didik mereka dengan kebaikan. Istausu bin nisa'i khairan. Berikan wasiat yang baik itu kepada para wanita. Nasihati mereka dengan nasihat yang baik. Nah. Ajari mereka. Ajarkan kepada mereka ilmu. Ajarkan kepada mereka adab. Nah. Seorang laki-laki itu harus mengarahkan istrinya, bukan istri yang menyetir suaminya. Kadang-kadang sebagian keluarga seperti itu, suami yang disetir. Ya cinta istri ya gak apa-apa, cinta istri, tapi cinta itu jangan sampai cinta yang buta ya, seperti cintanya si Majnun Laila itu. Wah, luar biasa, cinta buta. Saat dinding-dindingnya dicium semua. Nah. Hah? Iya kan? Tergila-gila dengan Laila. Laila enggak kenal siapa dia. Nah, saking gilanya dia, mau ketemu Laila enggak bisa. Maka dia datang ke rumahnya, terus itu dindingnya kanan kiri sampai belakang. Naam, itu dicium semua. Sambil dia mengatakan, amurru ala diyari diyara layla, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara. Wa ma hubbul jidari syagafna qalbi, walakin hubbu man sakala jidara. Saya melewati rumahnya Layla. Saya cium dinding yang ini dan dinding yang itu. Bukan karena saya senang sama dindingnya, tapi senang sama orang yang tinggal di balik dinding itu. Nah, gila, majnun. Ya. Nah, ini kalau sudah asyik, ya, kecintaan sampai tingkatan asyik, jangan sampai seperti itu. Cinta kepada istri akhirnya apa? Dia yang mau diatur sama istrinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita yang mengarahkan. Dengan apa kita mengarahkan keluarga? Ya dengan ilmu. Lah, tapi saya enggak punya ilmu. Makanya belajar. belajar sebagai seorang pemimpin. Belajar bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah hamba yang paling baik terhadap keluargaku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat didikan Rasulullah. Aisyah menjadi seorang muhaddisah, alimah, faqihah. Sampai kata Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, kalau dikumpulkan ilmu semua para wanita dibandingkan ilmu Aisyah masih lebih afdal dibandingkan ilmu yang lainnya dari kalangan para wanita itu. Nah, didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah kita kepada keluarga. Didik mereka dengan cara yang baik. Anak-anak kita, didik mereka. Nah, yang terpenting dalam pendidikan itu adalah kita berusaha, tentunya dengan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keluarga itu menjadi keluarga salihah. Itu yang terpenting. Nah, ya, jangan dijadikan standar, ya, nanti keluarga kami mau jadi keluarga ABRI, keluarga kami mau jadi keluarga dokter, keluarga kami mau jadi keluarga pilot. Nah, orientasinya dunia, dunia, dunia, dunia. Akhiratnya gimana? Nah, kalau sudah mati jabatan itu, tidak akan dibawa. Hidup ini sebentar, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, ya, tapi dengan kesolehan akan bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalin min syai. Orang-orang yang beriman lalu keimanan mereka diikuti oleh keturunan mereka, anak-anak mereka juga ikut beriman, kami akan kumpulkan mereka di dalam surga dalam keadaan kami tidak mengurangi dari ganjaran amalan mereka sedikit pun. Gimana itu tidak dikurangi? Nah, kalau anaknya lebih tinggi tingkatan kedudukannya di dalam surga, bapaknya lebih rendah, yang bapak ini diangkat ke yang tinggi, bukan anak yang diturunkan tingkatannya, itu mengurangi namanya. Bapak yang rendah yang ditinggikan, atau sebaliknya, orang tua yang ditinggikan, anaknya di bawah, maka ditinggikan pula, dikumpulkan bersama dengan orang tuanya. Nah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukhbat dar. Surga Aden mereka memasukinya. Mereka masuk ke dalam surga Aden itu bersama dengan orang-orang yang saleh. Wa man salaha min abaihim, dari orang-orang tua mereka masuk surga bareng. Wa azwajihim, istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka. Nikmat, ya, mendidik anak-anak menjadi saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang muslim sunni salafi. Nah, meninggal dalam keadaan demikian, Allah ridha kepadanya. Istrinya pun demikian, Allah ridha kepadanya. Pemimpinnya demikian, pemimpin keluarga, Allah ridha kepadanya. Di akhirat nanti, nah, ketemu lagi. Nikmat. Nah, ketemu lagi di akhirat, masuk surga bareng, nostalgia mengingat masa-masa yang lalu. Iya kan? Indah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hidup dengan Naam, syariat Islam. Ya. Walaupun dengan apa adanya. Tapi semuanya diarahkan. Tuntun mereka dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah perintahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka senantiasa mengingat Al-Qur'an dan sunnah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dalam surat Al-Ahzab, wahai istri-istri Nabi, hendaklah kalian selalu menyebut-nyebut, mengingat apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Berkata mufassirin, di antaranya Qatadah bin Di'amah, yang dimaksud al-hikmah di sini adalah sunnah. Nah, itu yang diajarkan. Ya. Jangan ajarkan pemikiran teroris dalam keluarga. Oleh karena itu, hargai akal kita, hargai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Akal ini jangan diisi dengan yang kotor-kotor. Nah. Ya. Dengan pengajian enggak peduli, pengajian dari mana saya hadir. Ya. Nah. Yang datang khawarij. Ini taghut, sana taghut. Semuanya kafir. Ditransfer. Duduk di majelis itu, transfer pulang. Ajarkan kepada istri, pada keluarga. Hancurlah keluarga itu. Minimal ada kecondongan, seneng. Walaupun mungkin dia tidak mengambil pemikiran. Senengnya dia dengan ahlul bid'ah itu sangat berbahaya. Nah, jangan kita menyangka, wah, saya kan bisa memfilter sendiri. Ya subhanallah. Siapa kita dan siapa ulama ussalaf? Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin fakhudh tariqan akhar." Kalau engkau melihat ada ahlul bid'ah di satu jalan, cari jalan lain. Ini mereka yang ilmunya ya tentunya jauh. Nah. Ya, kita masih level 1, mereka sudah level 1001. Nah. Ya, ilmunya enggak bisa dibandingkan. Tapi takut mereka, khawatir agama mereka itu diganggu dengan syubhat, kotoran-kotoran. Nah, ada seorang mau datang, ahlul bid'ah, pengen ngobrol dengan Ayyub bin Abi Tamimah Sakhiyani. Bukan lima kalimat, satu kalimat saja saya ingin ngomong sama kamu. Kata Ayyub, la wala nisf kalimat, setengah kata saja enggak? Setengah enggak? Nah, karena kalau ngumpul kan minimal senyum, ya. Nah, salam. Baik akhlaknya si fulan. Ah, mulai ini orang. Nah, ya, berarti sudah berpengaruh. Apalagi kalau sampai duduk di majelisnya. Apalagi kalau sampai mentransfer ilmunya, hancur dia, binasa. Nah. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yu'khadul ilmi min mubtadi'in yad'u ila hawa. Tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya, mengajak kepada hawa nafsunya. Maka ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah harus kita perhatikan. Pelihara keluarga penting. Sebagai seorang pemimpin, ajarkan kepada mereka ilmu dan adab akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara keluar diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, apa yang dimaksud pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka? Ai allimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu dan adab akhlak. Nah, wa 'abdur rajuli wa fi tariq al-khadi, dan hamba atau budak seorang, dalam riwayat yang lain al-khadim, pelayan, tapi biasanya kalau al-khadim di dalam hadis yang dimaksud budak, ra'in 'ala mali sayyidihi, maka dia adalah seorang yang memelihara, dia harus bersikap amanah dalam menjaga harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu. Dan dia akan ditanya pada hari kiamat tentang pemeliharaannya itu. Nah, maka wajib apabila seorang berstatus sebagai pelayan atau sebagai budak, jaga harta majikan, jaga harta tuan. Jangan memanfaatkan momen jadi pembantu. Ada kesempatan lari sambil membawa harta orang. Nah, itu berarti khain, mengkhianati majikan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Dan wanita demikian pula, dia pemelihara di rumah suaminya. Dan dia akan ditanya pada hari kiamat. Memelihara di rumah suaminya. Apa yang dipelihara? Pelihara harta suami. Nah, tidak boleh seorang istri memberikan harta milik suami pada orang lain tanpa seizin dari suami. Beda kalau hartanya sendiri ya. Kalau hartanya sendiri, berikan labas. Tidak maaf. Tapi kalau harta suami, maka harus ada izin terlebih dahulu. Tidak boleh seorang istri membiarkan seorang masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan orang itu dibenci oleh suaminya. Tidak boleh. Kecuali apabila suaminya memberikan izin. Ya, izin itu apakah tasrih secara jelas yang memberikan izin atau secara urf, artinya biasanya kalau si fulan diizinkan oleh suami saya, tidak mengapa. Itu penting, suami berhak, nah, untuk memberikan izin, fulan boleh masuk, yang ini juga boleh, siapapun itu. Nah, dan ketika seorang itu dilarang juga harus mengerti. Ya. Itu demi kemaslahatan sebuah keluarga. Nah, dia tidak pengen si fulana ini masuk ke rumahnya. Mungkin karena dia tahu kalau fulana ini ya. Waduh. BBC London. Nah. Tiap hari membawa berita headline terus tiap hari. Nah, yang ini siapa yang menang dalam pilpres, siap semua diberitakan dari bawang sampai pilpres, dan tidak terlepas kadang-kadang kehormatan orang-orang. Ya, nah, ya kalau hanya seputar masakan, gimana cara masak ini, masak itu dan seterusnya, lah bas, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai itu si fulana itu kemarin ana lihat ya, baru renovasi rumah, oh rumahnya luar biasa. Nah, ya udah, tambah lagi sama ini juga seneng ya, akhirnya garam lagi. Nah, jadinya bukan makanan ya. Nah, bikin darah tinggi. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang seperti ini jangan masuk rumah. Nah, hal itu dianjurkan agar kemudian lingkungan rumah itu terpelihara dari berbagai syubhat. Nah, dan kotoran-kotoran. Nah, ini penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan seorang ketika dilarang juga ya harus mengerti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita adab tersebut. Wa idza qila lakum urji'u farji'u. Kalau diperintahkan pada kalian oleh pemilik rumah, pulang, pulang, pulanglah kalian. Nah. Ya, itu ada. Mungkin pemilik rumah enggak siap untuk menerima. Nah. Atau yang semisalnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan wanita harus taat. Itu demi kemaslahatan. Ya. bergaul dengan wanita lain, silakan, silakan. Baik. Tapi jaga pergaulan. Tidak semua manusia itu baik. Tidak semua yang namanya wanita itu baik. Bahkan tidak semua muslimah itu baik. Nah, bahkan tidak semua yang mengaku salafiyah itu baik. Hah? Maka ini yang harus kita perhatikan. Nah, sami'tu haula 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan aku mendengarkan ini semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan aku menyangka Nabi juga bersabda, war rajulu fi mali abi, dan seorang juga harus menjaga harta orang tuanya. Sebagai anak, pelihara harta orang tua, jaga harta orang tua. Ya, jangan menunggu matinya orang tua. Apalagi kalau orang tua punya harta banyak, ya. Dia mau pakai selalu harus minta izin dulu sama orang tua. Enggak diberi kebebasan. Nah, kalau anak itu tidak soleh, dia akan menunggu kapan bapak saya mati. Kok enggak mati-mati juga ya? Ini kalau anak ini enggak soleh. Nah, tapi kalau anak ini soleh, maka dia akan memanfaatkan itu. Keberadaan kedua orang tua itu sangat besar sekali bagi seorang anak untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan raghima anfum ri'in na'am 'indahu walida falam yadkhulil jannah. Sungguh binasa, sangat merugi seseorang kedua orang tuanya dia mendapatinya hidup bersamanya, lalu anak ini tidak masuk ke dalam syurga. Kasihan. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan sebagai seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Dia harus menjaga, ya, hubungan dengan orang tua, menjaga harta orang tuanya. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, setiap dari kalian itu pemelihara, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang pemeliharaannya. Hadis ini sahih, juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Babu man ahabba an yakuna 'abdan. Bab seseorang yang senang menjadi budak. Jadi di antara kaum muslimin ada senang jadi budak. Kenapa? Karena ada keutamaan tersendiri. Nah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'abdul muslimu idza adda haqqa Allah wa haqqa sayyidihi lahu ajran. Seorang budak muslim apabila dia menunaikan hak Allah, beribadah kepada Allah dan menunaikan hak tuannya, maka dia mendapatkan dua kali pahala. Keutamaan budak. Makanya pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa perbudakan di dalam Islam itu maslahatnya besar sekali. Bukan untuk menghinakan seseorang, tapi kemaslahatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Beda dengan perbudakan orang-orang kafir, budaknya budak, direndahkan, dihinakan, nah, diberikan pekerjaan-pekerjaan yang menyulitkan, yang sulit untuk dia kerjakan sendiri, tidak dibantu lagi. Tapi di dalam Islam tidak demikian. Sampai kata Abu Hurairah setelah beliau menyebutkan hadis ini, kata beliau, "Wallazi nafsu Abi Hurairah biyadihi." Demi Allah yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamluka. Kalau bukan karena berjihad di jalan Allah, dan kalau bukan karena menunaikan ibadah haji dan berbakti kepada ibuku, aku lebih senang mati sebagai budak. Itu keinginan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau bukan karena berjihad, ya budak kan gak bisa kemana-mana. Mau jihad, lapor dulu sama tuannya. Diizinkan apa enggak? Nah. Dan kalau bukan karena haji, karena haji pahalanya besar. Kalau budak tak bisa haji tanpa izin dari tuannya. Wa birru ummi, dan kalau bukan karena berbakti kepada ibuku. Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu termasuk orang diberikan kenikmatan oleh Allah dengan ibunya yang diberikan hidayah berkat dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya menjadi seorang muslimah. Sehingga kata beliau, kalau bukan karena amal-amal soleh ini, saya lebih senang mati sebagai mamluk, sebagai budak. Budak yang taat kepada Allah dan budak yang taat kepada majikannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya kira sampai di sini ya ikhwan yang kita bacakan dari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Sini ada pertanyaan dari seorang yang sakit jiwanya. Di saat-saat jiwanya masih terganggu, terkadang menyadari tentang dirinya. Di masa-masa itu pula dia pernah berkata dan menyebut orang yang menyihir jiwanya. Dia juga bernazar untuk mengaji setiap hari jika sudah sembuh. Soal apa hukum nazarnya orang yang masih dalam kategori orang terganggu jiwanya. Yang kedua, apa hukum kesaksian orang yang terganggu jiwanya dalam menunjuk orang yang menyihirnya? Walhasil yang pertama, apabila seorang diganggu oleh orang lain atau oleh makhluk lain, apakah jin atau dalam bentuk sihir, maka hendaknya seorang segera berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, membentengi dirinya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, zikir pagi petang, dan jangan sampai lalai. Dan hilangkan segala sesuatu yang ada di rumahnya atau di kamarnya, hal-hal yang dapat melalaikan dia dari ibadah. Seperti musik-musik, itu harus disterilkan rumah itu dari musik. Karena musik itu adalah serulingnya syaitan. Syaitan sangat senang mendengarkan hal itu. Dan demikian pula gambar-gambar makhluk hidup, patung-patung, harus disterilkan rumah dari hal-hal yang seperti ini. Karena itu akan menyebabkan malaikat tidak akan masuk dan bercokolnya para syaitan, ya, dan jin-jin yang jahat di dalam rumah. Terangkan dari semua itu, lalu kemudian kita menjaga ibadah. Keluarga harus dibiasakan dengan ibadah. Naam, rumah itu harus diisi dengan ibadah. Jangan menjadikan rumah sebagai kuburan. Salat sunnah di dalamnya, kemudian baca Al-Quran Karim. Ya. Dan hendaknya seorang ketika dia sadar, dia meruqyah dirinya. Apabila dia tidak mampu meruqyah dirinya, maka yang lain, apakah suaminya ataukah yani istrinya kepada suaminya, kalau suami yang terkena sihir, ataukah dia punya anak-anaknya yang meruqyah dia dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ini yang pertama. Kemudian tentang masalah nazar. Nazar ini hukumnya makruh, satu yang dibenci. Tapi kalau dia sudah terlanjur, maka dia harus menunaikan itu selama dia sanggup untuk melakukannya. Nah, disebutkan di sini pertanyaan, apa hukum nazar orang yang masih dalam kategori orang terganggu jiwanya? Ya, kalau memang dia bernazar apabila dia sembuh, ya berarti kan dia belum sembuh, maka belum wajib dia untuk menjalankan nazar tersebut sampai dia benar-benar telah sembuh. Lalu apa hukum kesaksian orang terganggu jiwanya dalam menunjuk orang yang menyihirnya? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa membenarkan 100% dan tidak pula bisa kita mendustakannya. Mungkin di sana ada amarat, ya. Kadang-kadang ada qarin yang menunjukkan itu benar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa beliau disihir oleh Labid bin al-Asam, seorang Yahudi. Sekutu, na'am, seorang munafik sekutu Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Nah, namun ini tidak bisa dihukum secara mutlak. Jangan sampai ya, dia salah menunjuk orang. Nah, Orang ini enggak tahu apa-apa sama sekali, dan boleh jadi itu termasuk kedustaannya mereka. Nah, dia kerasukan jin, kemudian jinnya ini berdusta. Si fulan, bahaya bagi si fulan ini. Nah, dia merusak kehormatannya kalau benar. Nah, walhasil gimana caranya? Sudah, dia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, merukyah dirinya sendiri sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.